Jumpa lagi dalam program dari Ayah untuk Ayah, masih bersama dengan saya, Pendeta Iwan. Saya sangat senang sekali bisa menjumpai sahabat pada kesempatan kali ini, karena saya rindu sekali untuk bisa membagikan sesuatu yang bisa menolong kita, untuk kita bisa menjadi ayah yang lebih baik. Perlihatkanlah kasih sayang. Kasih sayang saudara. Kasih sayang yang ada di dalam hati saudara. Anak-anak butuh ketentraman yang berasal dari mengetahui bahwa mereka diinginkan, mereka diterima, mereka dikasihi oleh ayahnya atau oleh mamanya. Orang tua, terutama para ayah, perlu membiasakan diri merangkul anak-anaknya. Memperlihatkan kasih sayang setiap harinya adalah cara yang terbaik untuk memberitahu mereka bahwa saudara sayang kepada mereka. Nah, pernyataan kasih ini sangat penting dari seorang ayah. Kasih ini tidak hanya cukup kasih uang. Kasih tidak hanya cukup kasih sepeda motor. Kasih tidak cukup hanya kasih mobil. Tetapi perkataan kasih, pelukan, pujian perlu sekali sahabat bagikan atau berikan kepada anak-anakmu. Kapan terakhir kali sahabat merangkul atau memeluk anakmu? Kalau itu sudah begitu lama, mulailah kembali. Peluklah anakmu dengan kasih. Peluklah dia, anak-anak akan merasakan bahwa papanya sangat mencintai mereka. Sahabat, itu sebabnya penting sekali sahabat memperlihatkan kasih sahabat, bukan dengan materi saja, tapi dengan sebuah tindakan, dengan sebuah perkataan yang perlu sahabat sampaikan kepada mereka. Maka anak-anak akan tahu bahwa papanya sangat-sangat cinta sekali.